السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، أخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf, keterangan tentang keutamaan ilmu salaf di atas khalaf. Oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan beliau rahimahullah, fal-ilmu nafi' min hadhil ulum kulluha wa min hadhil ulum kulliha ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها وتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث فيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. كتب لي رحمه الله. Maka yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, min hadhil ulumi kulliha, dari semua ilmu-ilmu itu yang dikatakan nafi', adalah dhabtu nususil kitabi was sunnah, meneliti nas-nas, meneliti dan mempelajari tentunya nas-nas dari kitab was sunnah, Quran dan hadis-hadis. Wa fahmi ma'aniha, dan berupaya untuk memahami makna-maknanya. Kalau dhabt itu melihat dari sisi riwayat-riwayatnya. Apakah Quran ada riwayat-riwayatnya? Naam. Al-Quran pun memiliki riwayat-riwayat. Yang paling masyhur, yang paling ma'ruf adalah riwayat Hafs al-Asim. Untuk apa mempelajari riwayat-riwayat kalau hadis? Untuk menentukan kesahihan hadis. Untuk apa mempelajari riwayat-riwayat dalam Al-Quran? Untuk membantu tafsir. Sebab kalau sahihnya, sudah pasti. Kalau ayat Al-Quran, tidak diragukan lagi, karena semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Sehingga, sangat pasti kesahihannya. Namun ada riwayat-riwayat, berupa lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Maka perlu ada dhabt bahwa ayat ini dibaca bagaimana. Ada yang membaca afara'aitumul lata wal uzza, ada yang membacanya afara'aitumul lata wal uzza, Maknanya walaupun berbeda, tapi saling menerangkan. Bukan saling bertentangan, tapi saling menerangkan. Sehingga perlu mempelajari dhabtun nusus Alkitab was sunnah. Dan juga perlu mempelajari fahmi ma'aniha, makna keduanya. Dan itu yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur. Dan juga termasuk ilmu nafi' adalah taqayyud fi dhalika bil ma'thur 'ani sahabah, dengan mengikatkannya dengan ma'thur, dengan apa yang diriwayatkan 'ani sahabah, dari sahabat. Wa tabi'in, dan dari tabi'in. Wa tabi'ihim, dan dari pengikut mereka. Fi ma'ani al-Qur'ani wal hadis, dalam memahami makna-makna Qur'an dan hadis. Berarti harus ada taqayyud. Setelah dhabtun nusus al-kitab wa sunnah, kemudian mempelajari maknanya, dan mempelajari maknanya tidak boleh mutlak, harus muqayyad. Mutlak itu artinya bebas, pokoknya pahami sendiri, tidak boleh. Harus taqayyud bil ma'thur. Harus terikat dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in. Tentunya karena mereka adalah umat yang terbaik, karena mereka adalah generasi yang terbaik, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Dalam hadis sahih, kesahihain, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ketika mempelajari makna-makna Quran wa sunnah, harus taqayyud bil ma'thuri 'ani sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Dalam mempelajari Quran dan sunnah harus terikat dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, dan dari tabi'it tabi'in. Wa fi ma warada 'anhum min al-kalami fi masail al-halal wal-haram. Dan juga mengambil apa yang diriwayatkan dari mereka, dari generasi salaf tadi, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, mengambil dari mereka fi masailil halali wal haram, tentang masalah-masalah halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram. Wazuhud, bagaimana cara zuhud, ambil dari mereka. Jangan sampai zuhudnya zuhud bid'ah. Zuhud bid'ah adalah tidak mau memakai segala macam yang dihalalkan, bahkan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ini bukan zuhud. Itu namanya mengada-ngada. Ibtada'a fid dini bid'atan. Dia mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan. Kalau mau zuhud, lihat zuhudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu cukup. Lihat bagaimana mereka dalam zuhudnya. Dan juga raqa'iq. Raqa'iq adalah sesuatu yang bisa melembutkan hati. Juga ambil dari salaf. Ambil dari para sahabat. Ambil dari para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ambil dari mereka. Karena mereka mengambil dari Quran dan sunnah. Jangan pokoknya bagaimana membuat mereka nangis, walaupun dengan dusta. Jangan. Ambil raqa'iq. Raqa'iq, yani ilmu-ilmu atau sesuatu yang membuat hati ini jadi lunak, yang membuat hati jadi luluh. Biasanya orang-orang sekarang, para mutaakhirin, ingin menyampaikan satu ceramah yang membuat hati luluh, membuat hati menjadi lembut, menjadi hati itu menjadi betul-betul sangat lemah atau sangat mengena gitu, supaya mereka nangis. Maka mulailah si penceramah ini mencari sesuatu yang bisa bikin mereka nangis. Akhirnya bikin cerita-cerita dusta, cerita-cerita yang betul-betul menyayat hati, menyayat hati pendengarnya. Ada pendengarnya bercucuran air mata, menangis. Ditanya, kenapa kau berdusta? Bukankah kau seorang da'i, seorang ustaz, penceramah, kok berdusta? Dijawab oleh orang ini, saya berdusta agar mereka bisa nangis, agar hati mereka luluh. Dan ini baik, katanya. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Saya membuat mereka, agar mereka itu menangis, saya berikan rokoik, katanya. Rokoik. Sesuatu yang membuat hati lembut, membuat air mata bercucuran, itu tidak harus dengan cerita-cerita dusta. Enggak harus dengan berbagai macam kisah-kisah yang aneh-aneh. Enggak perlu. Cukup dengan apa yang didapat dari Quran dan Sunnah dan dari apa yang diriwayatkan dari salaf. Dari salafus salih. Fadifirina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan mengambil dari salaf itu semuanya. Akidahnya, ibadahnya, halal haramnya, zuhudnya, rokoiknya, dan juga ma'arif wa ghairi dalik, dan juga pengenalan-pengenalan. Ma'arif dari kata ma'rifah. Ma'rifah, pengenalan. Pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap Rasulnya, ini juga dipelajari dari mereka. Ya, ambil dari salaf, dari para sahabat, dari tabi'in, dan dari tabi'it tabi'in. Walijtihad ala tamyiz sahihihi min saqimihi awwalan. Pertama bersungguh-sungguh ala tamyiz sahihihi min saqimihi. Pertama bersungguh-sungguh untuk membedakan, tamyiz memisahkan antara sahihihi wa saqimihi. Mana yang sahihnya dari yang saqimnya? Riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang saqim. Ini awwalan. Pertama, dipisahkan dulu mana hadis-hadis sahih, mana hadis-hadis da'if. Mana riwayat-riwayat yang sahih, mana riwayat-riwayat yang da'if. Thumma, kemudian yang berikutnya. Al-istihad ala al-wukufi ala ma'anihi wa tafahumihi tanian. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh untuk berhenti pada setiap makna-makna yang terkandung dalam nas-nas tadi. Ya, ini dipilih mana sahih mana dhaif. Oh, ini sahih, ini dhaif. Yang dhaif minggir, tinggal yang sahih. Yang sahih maka kita lihat mana makna-maknanya. Naqif ala ma'aniha. Berhenti pada makna-maknanya. Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Wa fi dhalika kifayah liman 'aqal. Dan sungguh yang demikian cukup bagi orang-orang yang cerdas. Ngapain bicara panjang lebar tentang ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat? Ngapain? Kelamaan. Kata orang Jawa kesuwen. Kelamaan. Ngapain pelajari seperti itu? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Pelajari Quran, pelajari hadis. Pertama, lihat hadis itu sahih atau dhaif. Pelajari dari para ulama. Mana yang sahih? Setelah didapat yang sahih, pelajari makna-maknanya. Selesai. Apa yang ketiga? Kalau itu dua. Pertama, dhabtu sahihi min saqimihi. Tamyiz sahihi min saqimihi. Memeriksa mana sahih, mana dhaifnya. Yang kedua, pelajari makna-maknanya. Yang ketiga, tinggal amal. Kerjakan. Selesai. Itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ngapain kamu mempelajari ilmu sihir? Ngapain mempelajari ilmu nujum perbintangan? Ngapain kamu mempelajari ilmu-ilmu tentang filsafat, ilmu mantik dan seterusnya? Wa syughlun liman bil ilmin nafi' 'uniya washtaghal. Atau 'uniya washtaghal. Maka demikian kifayah liman 'aqal, cukup bagi orang yang berakal. Dan syughlun, dan merupakan kesibukan bagi orang yang memang menginginkan ilmu nafi', yang dia bil ilmin nafi'ana washtaghal, yang dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, orang itu sibuk, orang itu dalam keadaan benar-benar mendapatkan sesuatu manfaat. Lihat akhwan fillah na'azakumullah. Perhatikan kalimat Ibn Rajab rahimahullah. Syughlun. Apa makna syughlun? Bukan sibuk dalam artian yang jelek. Artinya dia sudah cukup sibuk enggak akan sempat ngurusi yang haram. Enggak akan sempat ngurusi perkara-perkara yang tidak perlu dipelajari. Biasanya yang mempelajari ilmu filsafat orang nganggur, pengangguran. Yang mempelajari ilmu-ilmu sihir, pengangguran. Orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan untuk menebak-nebak, ini musim ini, musim itu, ini akan hujan, akan tidak hujan, ini akan terjadi begini, terjadi begitu. Itu orang-orang yang kurang. Dalam artian, kurang sibuk, nganggur. Tetapi kalau orang itu mau mempelajari ilmu nafi', cukup. Dia sudah sibuk dengan itu, gak akan sempat ngurus yang lain. Pelajari Quran Sunnah, kerjakan. Pelajari Quran Sunnah, kerjakan. Periksa hadisnya sahih atau dhaif, kemudian periksa makna-maknanya, kemudian kerjakan. Sudah cukup, Masya Allah. Ini ada ilmu yang perlu dipelajari. Gak sempat saya. Saya gak sempat. Saya Quran aja belum selesai pelajari. Tapi ini ilmu perlu dipelajari. Iya, kalau kamu anggap perlu. Tetapi waktunya gak ada. Quran belum habis saya pelajari. Hadis belum habis saya pelajari. Mana sempat saya pelajari filsafat? Minggir. Ini namanya syughulun. Amma la yanfa'. Man ishtaghala bil ilmi nafi'. Maka ishtaghala amma la yanfa'. Orang yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan tersibukkan dari yang tidak bermanfaat. Saya ulangi. Orang yang tersibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia gak akan sempat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wa man waqafa ala hadha wa akhlasa al-qasda fihi liwajhi Allahi azza wa jal wa sa'ana alayhi a'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa sajjadahu wa fahamahu wa alhamah. Maka siapa yang berhenti pada teori yang bermanfaat ini, yang berhenti pada ilmu nafi' ini, wa akhlasal qasd, dan mengikhlaskan niat. Al-qasd artinya niat, tujuan. Mengikhlaskan tujuannya benar-benar karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, liwajhillahi azza wa jal, untuk wajah Allah. Wasta'ana alaih, kemudian minta tolong pada Allah. Maka niscaya a'anahu, niscaya Allah akan menolongnya. Jadi kalau tadi ista'ana alaih, fa'il dari ista'ana, orangnya tadi. Siapa yang mengikhlaskan untuk mempelajari ilmu nafi' tadi, Quran wa sunnah, karena Allah azza wa jal, wasta'ana bihi, dan minta tolong kepadanya, maka a'anahu, maka Allah akan tolong dia. Wahadahu, Allah akan beri hidayah dia. Wawafakahu, Allah akan beri taufiq dia. Wasajjadahu, Allah akan luruskan dia. Wafahamahu, Allah akan berikan pemahaman kepadanya. Waalhamah, dan Allah akan berikan ilham. Yani, ilmunya menjadi lurus dan mudah memahaminya. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Diberi oleh Allah SWT pemahaman. Wahina idin yusmir lahu, maka ketika itu ilmunya berbuah karena dia belajarnya benar. Minta tolongnya kepada yang benar-benar dia harus minta tolong kepadanya, dan juga kemudian dia dikabulkan permintaannya. Maka orang ini ilmunya akan yusmir, akan berbuah. Lahu hadzal ilm, akan berbuah ilmunya. Tamratuhul khasah bihi, yaitu buah yang khusus. Apa itu buahnya ilmu? Buahnya ilmu adalah khasyah. Buahnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya khasyatullahi kama qala azza wa jal, yaitu rasa takut kepada Allah azza wa jal. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakshallaha min ibadihil ulama'. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah SWT dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha, lafzul jalalah dalam keadaan mansub sebagai maf'ul terkenai pekerjaan, yaitu yakhsha. Innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, adalah al-ulama'u, para ulama'. orang-orang berilmu. Berarti orang-orang yang berilmu memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Taala. Tayyib, sekarang orang-orang memiliki sekian ilmu. Ada yang ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika, ahli filsafat, ahli biologi, ahli perbintangan, ahli apa lagi? Tayyib, mana yang memiliki rasa takut kepada Allah Taala? Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang memiliki khasyah kepada Allah Taala adalah orang yang mempelajari ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu agama yang terdiri dari Quran was sunnah. Ilmu din yang terkandung dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah. Dan kemudian baru dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang mubah. Tetapi yang paling utama adalah itu, ilmu Quran was sunnah. Kalau ada orang yang mempelajari ilmu agama, ilmu tafsir, hadis, tapi enggak memiliki rasa takut pada Allah Taala, tetap bermaksiat, tetap berbuat zalim, tetap berdusta, tetap berkhianat, tetap. Kira-kira apa yang salah? Apakah ayatnya mau disalahkan? Innama yakhallu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang berilmu. Ternyata ada orang berilmu yang tidak takut. Yang mau disalahkan ayatnya? La wallah, tidak mungkin. Satu kalimat pun dalam Quran enggak ada yang salah. Pasti benar. Berarti yang salah di mana? Yang salah alim tadi, dia tidak benar-benar alim. Orang itu tidak benar-benar alim. Kenapa? Karena ilmunya bisa jadi la yanfa'. Bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu tidak bermanfaat ada berapa sebab? Ilmu tidak bermanfaat karena salah ilmunya. Yang dipelajarinya salah. Kalau mempelajari Quran dan Sunnah, ternyata mempelajarinya pemahaman Syiah Rafidhah sesat. Ya wajar dia masih maksiat, masih buat dosa, masih berzina, masih minum khamr, masih berpacaran, masih. Ya wajar, karena mempelajarinya ilmu sesat. Demikian pula orang-orang ingkar sunnah. Demikian pula aliran sesat kaum sufi. Dan sekian aliran-aliran sesat, ilmu mereka salah, sehingga la yanfa'. Kalau la yanfa', tidak berbuah khasyah. Tidak berbuah rasa takut. Yang kedua, ilmunya benar, tetapi orangnya tidak memanfaatkan ilmu itu. Jadi apa salahnya? Yang salah di niatnya. Yang pertama ilmunya salah. Yang kedua, ilmunya benar, niatnya yang salah. Saya akan pelajari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh agar saya jadi terkenal sebagai ulama, agar saya dielu-elukan, agar saya. Ilmunya benar, tetapi niatnya salah. Maka tetap la yanfa'. Ini diantaranya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang berbuah khasyah, yang kata Allah innama yasallaha min ibadihi al-ulama, adalah ilmu yang benar, dengan niat yang benar. Dan kemudian konsekuen. Qala rahimahullah, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairuhu, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirar billahi jahlan. Kata Ibn Mas'ud, cukup dengan rasa takut kepada Allah sebagai ilmu. Cukup dengan rasa takut kepada Allah sebagai ilmu. Orang ini punya rasa takut pada Allah, berarti orang ini punya ilmu. Kata Ibn Mas'ud, cukup dikatakan orang itu berilmu kalau dia memiliki khasyatullah. Cukup seseorang dikatakan alim kalau dia memiliki khasyah. Yang kedua, wa kafa bil ightirar billahi jahlan, dan cukup ightirar billah dikatakan sebagai jahlan. Ightirar, tertipu, salah paham terhadap Allah sebagai kebodohan. Apa ightirar billah? Al-iqtirar billah adalah orang yang terpedaya dengan apa yang Allah takdirkan. ditakdirkan dapat rezeki, dikiranya, oh berarti Allah sayang sama saya, walaupun saya bermaksiat, berarti saya dimaafkan. Allah takdirkan dia selamat, padahal nyuri, wah berarti Allah masih ridho sama saya. Keliru dia, kasihan, maghrur. Ightar, dia dalam keadaan terkena ightirar billah. Tertipu dengan apa-apa yang terjadi. Dan dia salah paham terhadap Allah SWT. Padahal Allah kadang memberikan istidraj. Kadang Allah memberikan istidraj kepada satu kaum. Ketika mereka berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kufur bahkan. Berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dhalalah. Kadang Allah biarkan sebagai istidraj. Qanifidina azakumullah tiati. Istidraj itu lebih mengerikan daripada azab dunia. Iqtirar yang dikatakan istidraj lebih mengerikan daripada azab dunia. Kenapa? Azab dunia itu ditimpakan sebagai pelajaran. Sehingga sebagian orang ketika ditimpa musibah atau ditimpa azab, sebagian mereka sadar, astagfirullah, mungkin ini gara-gara kemarin saya berbuat begini. Mungkin gara-gara kemarin saya berbuat dosa. Tetapi kalau istidraj, dia berbuat dosa, tambah diluaskan hartanya. Berbuat maksiat, tambah dibentangkan kehidupannya. Tambah berbuat asli, berbuat zalim, berbuat sesat, ditambah oleh Allah kemudahan-kemudahan hidup. Sampai diulur, diulur, diulur, sampai ketika datang maut, dia dalam keadaan asli, dan dia mendapatkan su'ul khatimah. Mana lebih mengerikan? Na'azakumullah. Adapun ditimpakan azab al-adna dunal azab al-akbari la'allahum yarji'un, ditimpakan azab yang kecil bukan azab yang besar nanti hari kiamat, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, kata Allah. Jadi azab dunia itu azab yang adna, azab yang kecil, agar kembali, kembali kepada ucapan Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab, Ibn Mas'ud berkata, cukup dikatakan ilmu seorang memiliki khasyatullah. Dan cukup dikatakan bodoh kalau orang itu tertipu dengan keadaan yang Allah takdirkan. Orang-orang yang hanya ngukurnya dengan dunia, kalau ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, qala rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, katanya. Kalau ditimpa yang baik-baik, diberikan kemudahan-kemudahan harta, kemudahan dunia, qala rabbi akraman, tetapi ketika ibtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan, tetapi ketika Allah takdirkan dia pailit, bangkrut, Allah takdirkan dia miskin, qala rabbi ahanan, Rabku menghinakan aku. Apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Tidak bisa. Tidak bisa diukur dengan dunia. Kenapa tidak bisa diukur dengan dunia? Rasulullah SAW yang paling dicintai dalam keadaan miskin, meninggal tidak membawa apa-apa. Nabi Ayyub alaihi salam dalam keadaan saleh, nabiyun mursal, nabi yang diutus, tetapi ditimpa oleh Allah musibah-musibah, penyakit-penyakit, sampai betul-betul sengsara. Apakah diukur dengan itu? Dunia la tusawi janaha ba'udah, tidak senilai sayap nyamuk sekalipun. Sehingga Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pula pada orang kafir. Kadang tidak Allah berikan pada orang mukmin, kadang tidak Allah berikan pada orang kafir, itu dunia. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khunibin a'azakumullah, kalau ada orang yang tertipu dengan itu, maka cukup dikatakan sebagai orang bodoh. Demikian kata Ibn Mas'ud. Kafa bi khasyatillahi ilman, wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Cukup dikatakan orang itu berilmu, kalau dia punya khasyatullah. Dan cukup dikatakan bodoh, kalau dia tertipu dengan keadaan. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian salaf, laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin al-ilmu al-khasyah. Kata para ulama salaf, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah dengan al-khasyah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, man khasyallaha fahuwa alimun. Dan sebagian para ulama berkata, siapa yang takut kepada Allah maka dia alim. Wa man asahu fahuwa jahil. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia jahil, maka dia bodoh. Siapa yang takut pada Allah berarti dia alim. Dan siapa yang bermaksiat tidak takut pada Allah maka orang itu bodoh. Wa kalamuhum fi hadzal ma'na katsiran jiddan. Dan ucapan para ulama yang seperti ini sangat banyak sekali. Wa sababu dzalik anna hadzal ilm an-nafi' yadullu 'ala amrayn. Kenapa demikian? Kenapa para ulama salaf menyatakan ukurannya dengan khasyah? Kalau ada khasyah berarti alim, kalau tidak memiliki khasyah dikatakan jahil. Sababu dzalik, sebabnya karena ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan dua perkara. Ilmu yang bermanfaat menunjukkan dua perkara. Yang pertama, menunjukkan ala ma'rifatillahi wa ma yastahiqquhu minal asma'il husna wa sifatil 'ula wal af'alil bahirah. Yang pertama, ilmu nafi' menunjukkan tentang pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa hak-hak Allah, ma yastahiqquhu, apa yang merupakan hak Allah. Dari nama-namanya, nama-nama Allah, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan juga af'al, bahirah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang maha mulia. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمْ إِجْلَالَهُ وَإِعْظَامَهُ وَخَشْيَتَهُ. Kalau ilmu yang nafi' tadi mengandung pengenalan terhadap Allah, dia kenal Allah dengan sifat-sifatnya, kenal Allah dengan nama-namanya, kenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya, kenal Allah dengan ucapan-ucapannya, maka orang ini semestinya mengagungkan Allah, semestinya memuliakan Allah, semestinya dia takut pada Allah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Fana bin a'azakumullah. Kenapa kalau orang dewasa kok takut sama singa, macan, ular? Anak kecil yang masih ngerondong kok gak takut? Hah? Apa karena anak kecil pemberani? Kenapa kira-kira? Kenapa anak kecil ngerondong berani megang ular? Anak yang besar malah takut? Kenapa? Karena anak kecil tadi bodoh. Gak ngerti kalau ini berbahaya, gak tahu. Sedangkan yang dewasa tahu. Sedangkan ini ular yang dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang memberikan manfaat-manfaat atau apapun, hanya mengerikan bahaya. Tetapi kita tidak bicara masalah ular, tidak bicara masalah singa. Allah SWT azabnya syedid, azabnya lebih dahsyat, lebih mengerikan, dan juga rahmatnya sangat luas. Kalau orang yang kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'al al-bahirah, otomatis dia pasti akan cinta kepada Allah dan akan takut pada Allah. Bukan seperti takutnya pada ular. Kenapa? Gak ada rasa harap. Kalau takut pada ular gak ada harapan apa-apa. Tetapi kalau takut kepada Allah, takut dengan harapan agar mendapatkan rahmatnya dan jannahnya. Takut dari azabnya. Dan ini yang namanya cinta. Cinta itu mengandung dua-duanya. Kalau takut saja, bukan cinta. Kalau berharap saja, bukan cinta. Tetapi kalau ada takut, ada harap, itu namanya cinta pada Allah SWT. Kalau takut saja, sekian banyak manusia takut pada penguasa yang zalim, kejam. Ya kan? Kenapa kau takut? Karena jahat. Allah tidak jahat. Ada lagi, sebagian manusia berharap, menjilat penguasa. Kenapa? Karena memang mereka mengharapkan sesuatu. Apakah mereka dalam keadaan memiliki sesuatu? Tak rasa takut atau yang lain? Tidak. Memiliki cinta? Tidak. Di belakangnya mencaci maki penguasa. Tapi depannya ABS. Asal Bapak senang. Pokoknya apa yang Bapak mau. menjilat. Tetapi di belakang, ah ini penguasa begini, penguasa begitu dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah, itu bukan semua dan enggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi, maha bijak, maha memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas, tapi azabnya sangat pedih. Maka semestinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa harap dan memiliki rasa takut. Maka siapa kira-kira yang takut pada Allah, yang kenal Allah? Siapa kira-kira yang memuliakan Allah, yang kenal pada Allah? Siapa yang mengagungkan Allah, yang beribadah dan menghambakan dirinya kepada Allah, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun yang tidak kenal Allah alias bodoh, maka orang ini enggak takut, enggak memuliakan, enggak memperhatikan perintah-perintahnya dan larang-larangannya, mengabaikan urusannya, urusan agama, enggak peduli. Kenapa? Enggak kenal Allah. Enggak kenal itu bahasa lainnya jahil, bodoh. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat menunjukkan dua perkara. Pertama, menunjukkan pengenalan terhadap Allah. Maka siapa yang memiliki ilmu nafi', artinya orang itu kenal Allah. Kalau orang itu kenal Allah, niscaya akan memiliki khasyah. Itu yang pertama. Dan juga di samping khasyah, memiliki mahabbah, mahabbatuhu wa raja'ahu wa tawakkul 'alaihi. Dan juga penuh penghormatan kepadanya, mencintainya, berharap kepadanya, bergantung kepadanya, dan ridha dengan qada dan qadarnya, sabar terhadap bala bencananya, syukur terhadap apa yang diberikan dari kebaikan-kebaikannya. Ini semua buah dari ma'rifatullah, buah dari pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amru tsani, bahwa ilmu nafi' yadullu 'alal ma'rifati bima yuhibbuhu wa yardahu wa ma yakrahuhu wa yusghituhu. Perkara yang kedua, ilmu yang bermanfaat mengandung pengenalan terhadap apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, dan sebaliknya, apa yang Allah benci, apa yang membuat Allah marah. Ini ilmu nafi'. Ilmu nafi' mengenali semua itu. Artinya mengenali apa? Syariatnya. Allah menginginkan kamu salat, Allah menginginkan kamu beribadah, Allah menginginkan kamu berbuat baik, Allah menginginkan kau sedekah, Allah menginginkan kamu agar begini, agar begitu. Semua itu adalah apa-apa yang Allah sukai, apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridai. Kemudian Allah katakan, jangan syirik, jangan kufur, jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat zalim, jangan menganiaya, jangan bakhil, dan seterusnya. Ini apa-apa yang Allah tidak sukai, apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang membuat Allah murka. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, mengenali itu. Mengenali apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah larang. Dalam bentuk keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang zahir ataupun yang batin ataupun ucapan-ucapan. Yani apa yang disukai oleh Allah dari i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan, tauhid, keikhlasan, meyakini jannah dan nar, meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya para malaikat, meyakini semua i'tiqad, keyakinan, iman pada Allah, iman pada malaikatnya, iman pada para rasulnya, iman kepada kitabnya. Nah, wal a'mal adh-dhahirah, dan juga amalan-amalan zahir, salat, puasa, haji, jihad, sedekah. Wal a'mal batinah, dan amalan-amalan yang batin. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai? Cinta kepada Allah, ini amalan batin. Cinta kepada rasulnya, cinta kepada orang mukmin, cinta kepada orang-orang yang baik, orang saleh. Tawakal kepada Allah. Husnul dhan kepada seorang mukmin. Ini semua amalan-amalan batin. Wal aqwal, dan ucapan-ucapan. Ucapan yang disukai oleh Allah apa saja? Kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Kalimat berupa nasihat, qira'atul Quran, bacaan Al-Quran, zikrullah, zikir kepada Allah, dan sekian ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah SWT. Sebaliknya, yang dibenci, hadis wala haraj. Silakan sebutkan apa yang kalian sebutkan. ma'ruf. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan apa yang haram? Keyakinan terhadap tahayul, bid'ah, khurafat, TBC. Itu keyakinan-keyakinan yang haram. Enggak perlu meyakini yang seperti itu. Meyakini arwah kentayangan, meyakini apa lagi? Nah, wal a'mal, perbuatan-perbuatan yang dibenci. Tentunya sebaliknya apa yang kita sebut di awal. Kemaksiatan, kedzaliman, kekufuran, kesesatan, kesyirikan. Itu yang zahir. Yang batin, membenci seorang mukmin. Apalagi membenci ayat Al-Quran, membenci sunnah, membenci ibadah, membenci agama Allah. Walakwal, ucapan? Ucapan dusta. Ucapan persaksian dusta, saksi palsu. Ucapan kosong, ucapan sia-sia. Ucapan caci makian. Apalagi? Ucapan kufur, ucapan maksiat. Ucapan kotor. Maka yang namanya ilmu nafi' mempelajari semua apa yang Allah sukai, apa saja yang Allah sukai, dan apa yang Allah benci. Kalau begitu, orang yang alim tadi tahu apa yang harus dikerjakan supaya Allah suka. Dan apa yang harus ditinggalkan supaya Allah suka. Apa yang harus dikerjakan supaya Allah cinta. Dan apa yang harus dihindari supaya Allah tidak murka. Fayujib dzalika liman alim alimahu, maka mesti orang yang mengetahui hal tersebut, al musara'ah, mesti dia akan bersegera ila ma fihi mahabbatullah, bersegera kepada apa yang merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ridahu, yang diridhai oleh Allah, wa tabaud, dan sebaliknya akan menjauh, tabaud, amma yakrahuhu wa yuskhituh, apa yang membuat Allah tidak suka dan apa yang membuat Allah murka. Fa idza athmara al-'ilma li sahibi hadza fa huwa 'ilmun nafi', maka barang siapa dari seorang yang punya ilmu dan kemudian ilmunya berbuah seperti itu buahnya, berarti ilmunya ilmun nafi', ilmun nafi'un. Famata kana al-ilmu nafi'an, maka kapan ilmu dikatakan nafi'an? Wa faqara fil qalb, mantap di hati dan bermanfaat. Kapanpun ilmu tadi bermanfaat, maka saat itu hatinya akan khusyuk kepada Allah. Qad khasha'a al-qalbu lillah, hatinya tunduk kepada Allah. Wa inkasara lahu wa dhalla haibatan wa ijlalan, dan inkasara lahu, dan luluh di hadapannya, zal, merasa terhina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena haibatan lahu wa ijlalan wa khasyatan wa mahabbatan wa ta'zima, karena rasa penghormatannya kepada Allah, karena rasa pengagungannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, pemuliaannya kepada Allah, maka dia merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah, merasa enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa mata khasyal qalbu lillah, dan kapan hati ini khusyuk kepada Allah, tunduk pada Allah, dzalla wan kasara lahu qana'atin nafs, kalau sudah luluh hatinya, sudah tunduk merendah di hadapan Allah, qana'at an-nufus, hatinya akan menjadi hati yang qana'ah. Qana'at, nerimo maknanya, diterima apa yang Allah kasih. Disyukuri apa yang Allah beri. Tidak tamak. Tidak mengeluh. Tidak menyatakan kok segini, kok segitu. Kok kenapa saya gak kaya-kaya. Kenapa kok saya miskin terus. Kenapa kok saya gak punya ini, gak punya itu. Kok saya begini, kok saya begitu, gak ada. Tapi qanaah, apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena dia sudah kenal Allah. Dan dia kenal apa yang Allah sukai. Kenal Allah, akhirnya dia mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Kenal apa yang dicintai oleh Allah, maka dia kerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah qanaah biyasiril halal minad dunya, dia merasa cukup dengan sedikit dari yang halal dari dunia ini. Apa yang dia dapat dari yang halal cukup. Dia tidak mau mencari yang haram. Wa syaba'at bihi, cukup kenyang dengan sedikit apa yang Allah beri. Fa aujaba laha dzalikal qana'ah wa zuhud fid dunya, maka orang ini menjadi orang yang benar-benar memiliki sifat qana'ah dan memiliki sifat zuhud fid dunya. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih dan memiliki rasa zuhud terhadap dunia. Wa kullu ma huwa fanin la yabqa min al-mali wal jahi wa fudulul 'aishi alladhi yanqusu bihi hadd sahibihi 'inda Allah min na'imil akhirah wa in kana kariman 'ala Allah kama qala dhalika Ibn Umar wa ghairihi min as-salaf wa ruwiya marfu'an. Dan setiap apa yang fanin la yabqa, semua yang fana di muka bumi ini enggak ada yang kekal. Layak pokok. Enggak akan tersisa. Minal mal, harta enggak akan kekal. Enggak akan tersisa. Wal jah, kedudukan enggak akan terus-menerus. Wa fudulul aish, kelebihan kehidupan enggak akan terus-menerus. Alladhi yanqus bihi haddu sahibihi indallah, yang justru akan mengurangi haknya dia di sisi Allah nanti yaumul qiyamah. Dari na'imil akhirah, dari kenikmatan akhirat. Walaupun orang itu karim, walaupun orang itu dermawan, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Umar dan lain-lainnya dari salaf dan diriwayatkan secara marfu'. Yani orang-orang yang miskin lebih cepat masuk jannah daripada orang kaya. Kenapa? Karena hisabnya lebih panjang. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Dari mana diambil dan kemana dikeluarkan? Kurang atau enggak kurang kenikmatannya? Walaupun kecil kadarnya, kurang kenikmatan itu. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimina sahrmati. Maka yang namanya dunia la yabqa wal akhiratu khairun wa abqa. Adapun akhirat lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia la yabqa, enggak akan kekal. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diberi daging oleh Rasulullah SAW. Kemudian diperintahkan, kalau sudah masak, bagikan tetangga-tetangga. Rasulullah kembali, tanya, bagaimana dengan daging-dagingnya? Ya Rasulullah, semuanya sudah dibagikan. Fama baqiya illa hadha. Fama baqiya illa hadha. Tidak tersisa kecuali ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kullu yabqa illa hadza. Dibalik oleh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah menjawab, ya Rasulullah, semuanya habis kecuali ini. Kata Nabi, semuanya tidak habis kecuali ini. Yang ini yang tidak habis. Yang ini habis, yang lain tidak habis. Apa maknanya yabqa? Tersisa. Tersisa tidak akan habis. Jadi ketika dibagikan untuk sedekah, itu yabqa ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat masih ada. Ini balasan daging yang kamu pernah kasihkan ke tetangga kemarin. Pada hari fulani, pada hari fulani. Sedangkan yang dimakan, habis. Maka ketika Aisyah menyatakan dengan wajarnya, menyatakan istrinya kepada suaminya, semuanya sudah habis dibagikan kecuali yang ini. Kata Nabi, semuanya tidak habis kecuali ini. Wala yabqa, kata Nabi, kullu la yabqa illa hadza. Tidak tersisa kecuali ini. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.